Mitra Bisnis, terkait ulasan ekonom Faisal Basri kemarin soal lemahnya kepastian hukum di Indonesia, ia mengatakan, hukum sekarang hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Sangat disiplin pada rakyat kecil, tapi tidak pada koruptor. Bahkan koruptor kelas kakap hanya dijatuhkan hukuman ringan. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Ya terakhir kemarin kita lihat apa tuh, mencuri apa tuh dihukum 2,5 tahun ya. Pokoknya parah deh, dihukum 2,5 tahun. Sementara koruptor-koruptor anggota DPR itu juga dihukum cuma 1,5 tahun, 2 tahun. Inilah, jadi hukum itu harusnya tidak diskriminatif. Yang di penjara pun hidupnya mewah-mewah di penjara. Dan bisa leluasa untuk keluar masuk penjara. Berkali-kali dibenahi, tapi ya terus berlanjut. Jadi harus ada shock terapi kalau menurut saya untuk penegakan hukum ini. Lalu apa yang harus dilakukan nih Pak, agar kepastian hukum di Indonesia bisa sesuai dengan yang diharapkan? Ya hukum jangan dipermainkan gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau kita bicara tentang dulu cicak dan buaya gitu ya, kita bicara tentang KPK dan kepolisian, kan aturan-aturannya sudah jelas. Polisi legitimasinya rendah. Kalau aparat polisi diperiksa oleh polisi, ya jadi rusak gitu ya. Jadi yang bisa kita harapkan dari perbaikan-perbaikan ini dimulai dari yang atas gitu. Mulai dari yang atas, memberikan contoh, dan sekali lagi, tindakan-tindakan yang tidak terpuji, jadi misalnya Jaksa Agung yang jelas-jelas ngawur gitu, ya ganti gitu. Ya misalnya kasus Caltex itu kan, Caltex sudah jelas-jelas tidak ada bau kesalahannya, dihukum, dipenjara, dan sudah dinyatakan di pengadilan, pengadilan sela itu ya, tidak boleh harus dikeluarkan dari penjara, ini Jaksa Agungnya ngocol. Nah kalau sudah begini, ganti. Kalau tidak diganti, ya berarti presidennya membiarkan kan, jadi ya proses pembiaran. Kalau jelas ada misalnya organisasi masyarakat melakukan tindakan-tindakan sweeping, tangkap gitu. Jelas gitu. Kalau ini negara itu tidak hadir gitu. Tatkala negara dibutuhkan untuk hadir. Jadi negara harus hadir, negara harus tegas, negara harus mampu melindungi warganya. Jangan sampai warga Ahmadiyah, warga Syiah gitu, dibiarkan saja begitu. Yang melanggar hukum, merusak properti orang, dibiarkan gitu ya. Kan gak benar ini. Tapi presidennya dapat penghargaan, kita juga bingung. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.